Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-45 dari silsilah ilmiah manasik haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan melempar jamrah di hari-hari tasyriq, bagian yang ketiga. Di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan melempar jamrah di hari-hari tasyriq, yang ke-20, orang yang berhaji boleh melempar jamarat dari arah mana saja. Yang ke-21, dianjurkan ketika melempar jamrah Aqabah menjadikan Mina sebelah kanan dan Mekah sebelah kiri. Dari Abdurrahman bin Yazid, bahwasanya beliau berhaji bersama Abdullah ibn Mas'ud. Maka Abdurrahman melihat Abdullah ibn Mas'ud melempar jamrah Aqabah dengan 7 kerikil, menjadikan Ka'bah sebelah kirinya dan Mina sebelah kanannya. Kemudian berkata, "Hadza maqamul ladzi unzilat 'alaihi suratul Baqarah." Ini adalah tempat orang yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ke-22, anak kecil yang tidak mampu melempar, maka walinya mewakili dia di dalam melempar. Demikian pula semua orang yang lemah, seperti karena sakit atau karena tua atau karena hamil. Karena melempar waktunya terbatas dan tidak boleh melempar apabila sudah selesai waktunya. Dan melempar jamrah adalah satu-satunya amalan haji yang bisa diwakili orang lain apabila seseorang dalam keadaan lemah. Yang ke-23, orang yang ingin melemparkan untuk orang lain, maka di setiap jamrah dia melempar untuk diri sendiri dahulu, baru untuk orang yang diwakili. Inilah yang dikuatkan oleh sebagian ulama, dan apabila dia ingin melempar terlebih dahulu 3 jamrah untuk dirinya sendiri, kemudian kembali lagi dan melempar 3 jamrah untuk orang lain, maka yang demikian adalah pendapat yang lebih berhati-hati. Yang ke-24, orang yang mewakili dalam melempar adalah orang yang sedang berhaji. Adapun orang yang bukan jamaah haji, maka tidak melempar untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang ke-25, melempar jamrah meskipun asalnya adalah kisah setan yang berusaha untuk menghalangi Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, kemudian dilempar oleh Nabi Ibrahim dengan 7 kerikil di setiap jamrah, sebagaimana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Tetapi kita melemparnya adalah dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena niat melempar setan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.